Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innalhamdalillahi jami'a. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin asyrafil khalqi jama'a. Wa ala alihi wa ashabihi alladzina nalu as-sa'adatal haqiqiyata fid dunya wal uqbah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli alaihi. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli alaihi. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli alaihi. Abdika wa nabiyyika wa rasulika nabiyyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim taslima. Biqadri azamati dzatika fi kulli waqtin wa hayyin amma ba'du. Para bapak, para ibu, para rawuh sedaya, alhamdulillah saat menika kula lan panjenengan sedaya nampi pinten-pinten nikmat rahmat saking kersanipun Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kula lan panjenengan sedaya saged sareng-sareng saking rawuh kepal wonten ing majelis pengaosan menika. Mugi-mugi anggen kita sesarengan dherekaken pengaosan menika. Saestu-estu dipun catet dening Gusti Allah dados amal hasanah. Amin. Lan mugi-mugi anggen kita sami ngaos saged nampi ilmu ingkang manfaat di dunia wal akhirah. Mula saking menika sadèrèngipun kita nglajengaken pengaosan. Langkung rumiyin monggo kita sami sareng-sareng maos doa. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma. Rabbana la ilma lana. Illa ma 'allamtana. Innaka antal alimul hakim. Wa tub alaina. Innaka antat tawwabur rahim. Wa taqabbal minna. Innaka antas samiul alim. Wa'allimna min ladunka ilman nafi'ah. Ya dzal jalali wal ikram. Allahumma iftah lana hikmataka. Wanshur alaina rahmataka. Ya dzal jalali wal ikram. Rabbi zidni ilma. Wawasi' fiha rizqi. Wabarik li fima razaqtani. Waj'alni mahbuban fi qulubi ibadika. Wa'azizan fi uyunihim. Waj'alni wajihan fid dunya wal akhirah. Wa minal muqarrabi. Ya kasiran nawali. Ya hassan al fi'ali. Ya qaiman bila zawali. Ya mubdian bila misali. Falakal hamdu wal minnatu wa syarafu ala kulli hal. Ahumul Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Halaman 101 baris gangsal welas saking ngandhap. Niki teruse benteruse gandengane hadis. Hadis yang setunggal hadisipun riwayatipun Harisah ingkang kaping kalih. Hadis ceritanipun sahabat Mu'adz bin Jabal. ingkang gambaraken kados pundi keyakinanipun sahabat kekalih menika ingkang ceritanipun Harisah sampun menika badhe nyeritaken Mu'adz bin Jabal. Warwalan cerita sapa Anas sahabat Anas aidon halih malih. Cerita anna Mu'adz bin Jabal satu menit sahabat Mu'adz bin Jabalin Mu'adz bin Jabal ikuda khola melebu soan sapa Mu'adz bin Jabal ala Rasulillah in atasi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Wahua halih utawi Mu'adz bin Jabal iku ya beki nangis sapa Mu'adz bin Jabal. Faqala mongko dawuh sapa Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam lahu maring sahabat Mu'adz bin Jabal. Teko-teko nangis terus didhawuhi Kanjeng Nabi, "Kaifa asbahta ya Mu'adz?" Kaifa iku kaya apa? Asbahta dadi sapa sira ya Mu'adz bin Mu'adz. Awakmu kuwi dadi apa lan rasane piye? Kaadaanmu piye? Qala jawab sapa sahabat Mu'adz, "Asbahtu billahi mu'minan." Asbahtu isu-isuan kula billahi kelawan Gusti Allah niku mukminan wong sing mukmin, wong sing percaya. Qala dawuh sapa an-nabi kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allahu salli. Inna likulli qaulin misdaqan wa likulli haqqin haqiqatan. Fama misdaqu ma taqul. Inna likulli qaulin sak temene iku tetep kedhi saben-saben ucapan. Apa misdaqon ana buktine. Walikulli haqqin lan sak temene iku tetep kedhi saben-saben hak perkara kang bener apa hakikatan kenyataane. Fama mongko utawi apa iku misdaqu mataku buktine barang takulu kang ucap sapa sira. Wong ngomong kuwi ana nyatane, kenyataan kuwi ana buktine. Nah, saiki apa buktine omonganmu? Kala matur sapa Mu'adz, "Ya Nabi Allah, duh nabine Gusti Allah, ma asbahtu mboten manjing esuk kula sopahan ing suwiji esuk ketu babar pisan. Kula niku saben injing niku selalu illa dzonantu kejaba mesti nyono sapa kula nyono an ing sak temene kelakuan niku la umsi mboten badhe menangi sore sapa kula sapa kula pokoke beninjing niku rumah kula kula niku mboten ajeng menangi sore. Semantun ugi wa ma'am saipulan boten ngalami sore sapa kula masaan ing swaji sonten wektu babar pisan illa dzonantu kejaba mesti nyono sapa kula an ing sak temene kelakuan niku la usbihu boten menangi esuk sapa kula. Lek sore rumah kula boten badhe tutuk esuk. Lek esuk rumah kula niku boten badhe tutuk sore. Rumah kula niku cepet angin kula badhe kepanggih Gusti Allah. Sampai-sampai akhirnya mboten namung jarak antarane esuk kali sonten, sonten kali esuk mboten. Tapi sampai wala khotautu lan mboten jangkah sapa kula khotwatan ing siji jangkah ketu babar pisan illa dzonantu. Kejaba nyono sapa kula an ing satemene kelakuan nikula utbi'u bakal mboten bakal saged nyusuli sapa kula ha ing khotwah ukhra ing jangkah liyane. Sampai akhirnya niku semakin ciut lumas kula niku nandangi napa mawon jangkah napa mawon. Rasane niku koyok inilah jangkah saya yang terakhir. Setelah ini saya enggak bisa jangkah lagi. Lumas kula niku bar jangkah niku mungkin kula pun kudu bisa terusne jangkahan kula. Wekaan nilan kaya-kaya saktemene kula niku angduru. Ningali sapa kula ila kulli ummatin maring saben-saben umat. Saben-saben kelompok menungso niku rumas kula. Kula tingali jahasiatan ingkang padha napa nggih? Padha dhuwur-dhuwur. Dudhakan kang dipanggil sapa umat dipanggil ila kitabiha maring kitab tanggung jawab umat maiku sertane umat nabi wa utahe nabine umat wa ausadu halan kira-kira berhalane umat alati kang kanat kang ana sapa umat iku tak budu tau nyembah sapa umat min dunillahi saliyane Gusti Allah. Mas kula niku kiamat niku ngegloh pun dugi. Kelompok-kelompok niku pun jejer-jejer ngrombol. Niku pun ngegloh genah. Digiring sedaya niki didumi rapote dhewe-dhewe. Dipanggili sitok-sitok diparingi rapote sekaligus dijejer ning gone nabine. Sekaligus nek mboten duwe nabi dijejerno tenggene napa sing disembah nalika piyambake teng donya riyen. Sing nyembah duit iki dikake stempel nyembah duit, sing nyembah sawah stempel nyembah sawah. Ya napa sing disembah ngene iku kelompoke. Kelompok pasar dhewe malih, kuwi kelompok sawah dhewe malih, kuwi kelompok kantor dhewe malih. Kuwi kelompok-kelompok niku napa sing dadi kesenengane, kecenderungane sing disembah saliyane Allah niku sing dijejeri. Sampai akhirnya proses niku ketinggal terus sedaya, akhirnya pun kula ngantos saged ningali sing swarga nggih teng swarga, sing teng neraka teng neraka. Wakaan lan kaya-kaya sak temene kula niku anggur ningali sapa kula. Ningali ila ukubati ahli nari maring siksane ahli neraka wa sawabi ahli jannati lan ganjaran ahli swarga. Qala dawuh sapa kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam arafta, lek ngono kowe wis ngerti tenan arafta wis ngerti sira sapa mu'ad wis ngerti tenan mulane falzam monggo netepana sapa sira ing keyakinan. Nek wis ngerti ngono cara Jawa. Wong wis ngerti ngono kok wis dibuktekne tenan mbek Gusti Allah kaya ngono. Ya apa isih ragu-ragu. Mulane ya ajeka ngono ae wis. Ajeka ngono ae. Ngamalmu apa, ibadahmu apa, rasamu apa sing mbok tampa kuwi ya kuwi. Wis bener wae wis ngono kuwi. Mboten falzam. Niku napa gambarane wong yakin niku ngoten. Napa mboten niku ketok-ketokan? Ya bolehlah. Nggih ketok-ketokan. Tapi sing jenenge ati. Ketok-ketokan nang ati. Niku mboten nek dihapus. Nggih ta? Sing jenenge ketok-ketokan sing munculi saka keyakinan. Kalau ketok-ketokan sih munculnya saking sekedar pengangen-angen itu benten. Loh saya setuju. Lap roh keluargane sengsara susah sakit itu lap itu jelas sama dihapusi buat kena dihibur-hibur kali koncone bisa rau apa-apa itu buatan kena ini tadi beda lah like. krana kangen ketok-ketoken ora niku benten. Niki sing tekane niku mboten. Mboten enten unsur digawe-gawe mboten kok jenengan mboten. Jenengan ngengen-ngengen narita mboten saged to mboten. Sampeyan mengkhayal kaya-kaya kula pun ya dadi khayalan. Niki angguru. Angguru niku mboten khayalan. Nek sampean ajeng nuduh sahabat Mu'ad sampean anggap niku mengkhayal. Mboten mungkin Kanjeng Nabi sampai araf tafal zab. Kanjeng Nabi. Mosok Kanjeng Nabi ngapusi. Mboten mungkin niki kenyataan. Jadi sudah hadir. Akhiratnya itu sudah hadir di dalam keyakinan. Bukan hanya sekedar apa ilusi. Nah, nuwun sewu. Murid-murid sing sungguh-sungguh oleh belajar. Murid tarekah ingkang belajar saestu. Ngeten iki saged. Saged. Enten murid niku sing wiridan. Nek lakone poso yo tenanan. Oleh belajar ngempet tenan istiqomah ya nyambut gawe biasa nyambut gawe sing panjen pangkate nyambut gawe. Niku nggih. Haket enten sing mororo. Kali Gusti Allah diparingi ro piye ora kok ndeke sing golek-golek ro. Diparingi ro. Bentuke wong-wong sing teng pasar. Ya Allah, kok ya enek sing bentuke bentuk babi, enek sing bentuke bentuk asu. Jadi bentuk waktu semua mata ni gue enten. Mungkin banyak bincang tengah akhirat ni pun gak jeng membentuk nopo sih jadi kebiasaan mata ke tenggulio. Nih, betul tak soal gambar eh, tapi watak ni mesti akan menggambar bentuk. Bentuk kelakuan ni bincang jadi nyata. Jadi gue betul orang sih yakin mata ni gue pun sakit ketinggal tapi lek sampean peksa ningal-ningal teng ati mboten iso. Iki keyakinan. Fahadhani rajulan. Mongko utawi iki-iki wong lanang loro al-fadilani kan utama karone. Harisatu bin Suraqah rupane Harisah bin Suraqah. Wah. Mu'adz bin Jabal lan Mu'adz bin Jabal Al Ansoriani kang bangsa sahabat Ansor loro radhiyallahu anhu radhiyam muga-muga ngridani sapa lo Gusti Allah anhu saking Harisah lan Mu'adz iku lama asrafa enten sing asraqa nggih setunggale asrafa setunggale asraqa. Lama asroko narikane wis memancar alaihima ing atase sahabat Harisah lan Mu'adz. Apa sing memancar nurul yakini cahaya keyakinan. Wa tamakkana lan wis dadi mancep. Apa nurul yakin min qalbaihima saking ati lorone Harisah lan Mu'adz. Ayatam kinen kelawan sejatine mancep. Ayatam kinen kelawan sejatine mantep. Saudara moko metu minhuma saking wong loro mau ngene ku Harisah lan Mu'adz. Apa sing metu ma barang saudara kang metu apa ma rupane ma saudara mimma saking kedadian-kedadian zakara kang nyebut sapa Harisah lan Mu'adz ing ma rupane min fununil ibari saking piro-piro macem-maceme ibrah piro-piro macem-maceme kedadian kan kena diubahan renungan saking mantepe keyakinan saking padange cahaya keyakinane sampai Harisah kali Mu'adz niku pun ditekani akhirat betul kok piyambake sing teko teng akhirat tapi ditekani akhirat karena panjen alate pun komplit. Cara wong duwe TV ngoten sembarang kalire bener komplit. Antenene dukuh. Nggih, TV-ne anyar. Booster-e anyar. Jack listrike mancepe nggih mboten dadi nyeng. hubungan antarane kekuatan TV ini kali voltase listriknya sing mlebu pun pas 220 wis 220. Channel sing disetel kali siarane pas. Niku mengke mboten trima kulo. Tapi bener-bener ketok. Enten demo teng Jakarta sampean ora usah moro ning Jakarta, dimune sing moro teng kamar sampean. Niku menjelas. Lek under dilihati kula sampean iki komplit. Under dilihati komplit. Kocone TV ini ati resi. Listrik keimanan ini ngejek nonton saluran ini Gusti Allah jelas. Antenene wasilah liwat Rasulullah imane asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah jelas. Niku mengke informasi niku mboten namung swara. Tapi informasi itu datang dengan nyata dalam bentuk kenyataan yang bisa dilihat. Karena siarannya siaran langsung dan itu bukan siaran ulang. Dengoten, iku tetep kenyataan. Mula ibar kedadian-kedadian sing kena tinggi renungan itu. Nggih. Bagi wong sing yakin, itu sebenarnya bukan sesuatu yang aneh juga. Karena saking seringe delok ngoten niku, ada sampean bendina roh berita niku orang ngumun. Ya jal biyen, tahun 70 anyar-nyarane ana TV. Wi. Kaget ngoten nggih, tapi lek nek pun kulino nggih mboten. Mboten. Demen ngerti kabeh, ngerti berita tentang napa? Pengumuman napa? Wong sing ngerti dhisik pengumuman bensin arep mundhak. Sing liyane ora patek duwe TV, ora duwe radio. Moro-moro tuku lho lah kok wis mundhak. Lah sing ngerti niku enten wektu sak jam tinggu. Krungu pengumuman jam 10 langsung budal ning pom jam 10:30. Antri teng mriko tuku sak akeh-akeh mundhak engko jam 12. Niku main kesempatan sak jam niku mau diparani mergo wis yakin. Mereka apa yakin? Nah, bagi sing betul yakin, yora budal. Jenengan kesempatan, si anak kesempatan, terus umur 70 tahun. Kesempatan karek 3 tahun ini aku urip. Tapi yakin ya, arep ana unda-undaan yang akhirat. Ya, karek kesempatan sini budal. Budal. Ini ku jelas. Kados harisah kalih muatin, krana nurul yakin yang pun mancep teng ati, maka dari keyakinan itu muncullah apa yang sudah diceritakan tadi. Wasyahida, wasyahada, lan bisa nyekseni, bisa nyekseni sapa si rajulani, bisa nyekseni amrod daro ini ing perkara akhirat, perkara dunya lan perkara akhirat. Bisa nyekseni biman silati ro'il ain kelawan koyok panggonane peningal meripat dloe ningaline niku jenenge gloh persis mboten gesah akhire napa krana pun yakin koyok ngoten jenenge wis yakin nek swarga bentuke ngono ketok neraka bentuke ngono ketok sing jerit-jerit ketok sing bungah-bungah ketok lho mun kaya ngoten kok. Nggih jelas. Akhire napa? Pasal 5. Mungko dadi slamet apa akmalu ma pira-pira ngamale Harisah lan Mu'ad. Minal uyubi saking pira-pira cacat. Wal afati lan tegese pancabaya. Wa khufidha lan banjur direksa sapa si Harisah lan Mu'ad direksa minal hafawat saking pira-pira keluputan wasayyiati lan pira-pira keelekan. Wong niku lek sing ngerti regane kaceke antarane jeruk sing diserbeti karo jeruk sing urung diserbeti niku kaceke larang lan niku diyakini tenan. Lha niku lek bakul jeruk isu-isu bare salat subuh urung sarapan urung apa niku jeruk diserbeti dhisik. Lha niku soal yakin. Sampeyan nembe yakin mawon tak iki engko gabah sing resik. Sing ora ana kawule, gak ana rezeki niku per kilone mundhak. Lha niku sampean kangelan napeni, kangelan rezeki kawul. Niku langsung sampean tandani. Akhire ngamal tumandang panjenengan sing berhubungan kalih gabah niku selamat tegese mboten enten cacate. Jenengan menghindarkan diri dan menjaga diri dari al-hafawat wasayyiat. Reseke ngamal karo keelekane ngamal niku dijogo tenan. Wa taharat lan banjur dadi resik suci. Minhuma saking rajulani apa sing suci al-asraru, pira-pira asror, pira-pira rahasiane ati, wal qulubulan tegese pira-pira ati. Nah, sudah barang tentu wasaroa lan podo gancangan cepet-cepetan sapa harisah lan muat cepet-cepetan fikuli amrin in dalam saben-saben perkara mahbubin kang disenengi watarat lan banjur mabur apa arwahuhu mabura-pura jiwane harisah lan muat utawa rajulani oleh mabur istiakon krana bronto. Wong Jawa ngarani kebelet. Istiakon krana bronto ila liqa il wahidi maring nemoni pangeran kang maha esa maha tunggal al fardi kang ijen. Wa tobat lan rima lega apa anfusuhuma pira-pira nafsune pira-pira jiwane si harisah lan muad rajulani lega ridho apik bagus bil mauti kelawan mati. Mun lega lek mun ngoten niku mati ora tek gak apa-apa wong jelas bar mati aku ning kono gone. Hatta soro singgo dadi apa maut indahuma mung kuwi harisah lan muat. Dadi iku ahla luweh manis. Luweh manis mati kuwi. Minasah dibanding karo madu. Ngoten. Habibun ja'ala faqatin la aflaha min nadami. Niki unen-unen. Unen-unen. Habibun utawi wong kang disenengi iku ja'a teko sapa Habib. Ala faqatin ing atase nggawa kerepot lan kesusahan. La aflaha man nadama. La aflaha mongko iku ora bisa bejo sapa man wong nadima kang getun sapa man. Donga nek sisirane nggawa kepenak. Senajan saiki tampilane tampilan gregetno, tapi mesti engko penak. Kok sampai getun? Lah apa aku mang petuk. Lah niku jenenge wong ora bejo. Lha iya senajan saiki kowe dijiwiti sik gemes aku lho ngoten. Ya ora apa-apa. Wong mari ngene bocah arep nekake apa-apa. Mulane mboten getun. Sedekah, infak, salat, getu salat kuwi adem-adem ditekati. Ora masalah. Lek wong niku yakin sak estu. Kok terus getun lah apa mau tak jiarahi ana kabeh. Oh malah mboten. Masa jenengan nek bar nyangoni putune ya getun. Lagi mboten to, Mbah? Mboten. Sampai nek Mbah nyangoni putu getun aja dadi Mbah. Aja dadi Mbah. Sing sakit ngalami ngoten niku sinten mawon? Oh, kathah. Kathah sahabat-sahabat sing ngalami ngoten iki kathah. Mboten namung sahabat, murid-muride sahabat kathah. Nggih. Imam-imam sing saleh-saleh a'immatus salaf niku nggih kathah sing saged ngalami niku. Nuwun sewu lek diomongne imam teng kitab kuning teng cerita ngoten niku. Saman bayangno imam sinten Imam Hanafi napa Imam Hambali napa sinten. Saman bayangne wong niku khusyuk, lutu, ngetu ibadah mboten. Imam Hanafi niku enggak ada toko ageng teng pasar. Imam Hambali ya ngoten. Imam Syadzili niku kagungan kebun liar. Nggih digarap. Tapi nggih tetep penekunan ibadah ini mboten kendor. Mboten sampean bayangno imam niku kaya wong khusus wis ora rondonya, gambaran sampean ora rondonya iki terus ora nyambut gawe ora mboten. Mboten. Imam Syadzili niku nggih gadah peternakan, gadah perkebunan. Nek tindak-tindak niku nitih dokar cara biyen soalé saentene niku nembe niku teknologine. Dokar niku dokar sing mewah, jarane nggih jaran sing gagah. Tapi niku mboten nglalekne atine bahwa seluruhnya ini adalah penampilan Allah Subhanahu wa taala. Mboten. Mula niki monggo dipun tingali. Wa kadzalika lan iku kaya mengkono-mengkono rajulani ghairuhu mau tawi liyane rajulani rupane menawa sahabati saking para sahabat bagi bari tabi'in lan pura-pura tokoh tabi'in. Tabi'in niku muridé sahabat. Wa a'immatuddin wa a'immatiddini lan pira-pira pengarepe agama radhiyallahu anhum ajmain. Walaqad aja fa mu'abbirun an halihim fasma' maqalan shadiqan maqbulah innal ula matu ala dinil huda wajadul mani nyata manhalan ma'asulah walakoda aja bamu'abbirun anhalihim fasma' maqalan shadiqan maqbulah innal ula matu ala dinil huda wajadul mani yata manhalan ma'sulah walakot ajaba dan yakti teman-teman jawab sapa mu'abbirun wong kang nembungaken wong kang nyeritakaken anhalihim tentang keadaane sinten keadaane solihun keadaane wong sing apik-apik mulane fasma mongko ngrungokno sapa sira makolan ing ucapane shadiqan kang jujur kang bener makbulan tur kang kena diterima wong niku lek ngungkapno keadaane sing asli apa sing dirasakno niku mesti bener lan kena diterima napa ungkapane innal ula sak temene wong kang wis disik-disik iku matu wis padha sedo sapa ula aladinil huja ing ngatasé agama kang bener kang nuduhaken padha mati aladinil huja ing ngatasé agama kang nuduhake wajadu tur padha bisa nemu sapa ula mau nemu almania ta ing mati ditemu manhalan ingkang lancar tur gampang maksulan kang dirasa kaya madu mati niku enak kaya madu lancar mboten angel-angel mergo pancen wong sing ngoten-ngoten niku dunya niki surem akhirat niku nyata akhire rebut ducung rebut ducung kerubut-kerubut sedaya ngruduk badhe teng akhirat sedaya jen kaya wong ngajeng budal teng pasar malam gonggo ning kono arep enek tontonan iki sing niku budale niku kon bayar karcis bareng guyu mawon nek terima karcis jariah mlebone umplung masjid sing akeh guyu mawon sampe mboten nate kok terus ngurus wong ketu niku mang kakehan lha aku njabut duit niku mboten enten ngoten niku setiap dia melakukan yang baik dan yakin itu nanti sampai di akhirat maka yang ada adalah keceriaan dan kegembiraan niku jenenge wong mukmin sing tenan nek hadis sanes diceritakan man saat napa wong sing yakin ya bahwal mukminu haqqan sarathu hasanatuhu wa sa'athu sayyi'atuhu Wong mukmin sing sejati niku lek lakon apike niku wis mbungahno dheweke, lakon eleke wis nyusahno dheweke. Tegese yakin. Ora kok alah ora nek wong roh ae. Lha betul mboten. Isik pertimbangane ora nek wong roh ae. Oh, lha niku. Mboten sakit. Mboten yakin kan. Pun, niki ditambahi malih cerita. Ditambahi malih ceritane. Yang soleh sing gadah keyakinan. Warwalan cerita sapa Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Anna Haram bin Malhan, sak temene Haram bin Malhan radhiyallahu anhu. Wa huwa utai Haram bin Malhan. Iku khalu Anas paman dulure ibuke Anas. Paman tapi mboten kenging bapak, paman kenging ibu. Paman dulure ibuke Anas. Iku tuina wis di tuina niku ditonjep. Di napa di ditombak napa di dijojor nganggo senjata. Iku tuina wis di dituina di suduk sapa Haram bin Malhan yauma bi'ri mauna ta ing dalem dinane perang bi'ru mauna jenenge perang peristiwa perang bi'ru mauna si sinten wau Haram bin Malhan niku kenging tusuk firok sihi ing dalem sirae Haram bin Malhan fatalaqa jamahu bikafihi fatalaqa mongko banjur nadoni sapa si Haram bin Malhan jamahu ing getiye Haram bin Malhan bikafihi kelawan epe-epe Haram bin Malhan summa nadhahu ala ra'sihi wa wajhihi wa qala fuztu wa rabbil ka'bah semana doha nuli ngusap-ngusapaken sapa si sinten wau Haram bin Malhan hu ing getihe dhewe mang diusap-usap ala roksihi ing atase sirai Haram bin Malhan wa wajihi lan wajahe Haram bin Malhan wa qala lan karo ngucap sapa Haram bin Malhan fuzdu wa rabbil ka'bah fuzdu bejo sapa ingsun wa rabbil ka'bah demi pangerane Ka'bah. Mboten sahabat, mboten Rasulullah. Pas wayahe perang, ketaton teng jero perang, itu bangga dan menyenangkan. Lho, napa saged? Alah, ngoten mawon kok saged. Jenengan iki arep kesel neh. Mulih gawa gabah pirang-pirang ledok niku tok omah menggah-menggah tapi ambek guyu-guyu. Lega wis teko omah gabae. Ngono lho. Lega ta? Padahal gatelen sampean. Lu mulai kok salah iki lho gatelen koyo ngono kuwi. Lega. Lu sing lega napa? Lu jelas gatelen ngono kok muni lega kuwi lho. Hatine yakin mergo iki lho bar iki wis. Nah, dipepes garing. Didol dadi duit iki tuku TV. Lho dadi ku lega. Kesel tapi lega lah mboten. Wa kana lan ana sapa Hayyan. Sahabat Hayyan bin Salama. Nggih. Men. Wonten. Jabar. Oh, sing-sing iki ni Hayyan, Hayyan. Gak padha, kitab loro gak padha. Wa kana lanana sapa Jabbar bin Salma. Ngenten sing Jab Hayyan bin Salma. Wa kana lanana sapa Jabbar bin Salma, Jabbar bin Salma. Iku fiman kelebu ning golongane wong. Hadoro kang menangi, kang nekani, nyekseni sapa Hayyan. Nyekseni bi'ra mauna ta ing pristiwane bi'ra mauna. Ma'a Amir ibn Tufail sertane Amir ibn Tufail. Suma aslama. Nuli gelem lebu Islam sapa? Hayyan utawa Jabbar bin Salma kalih si Amir bin Tufail. Pada dalika sause mengkono-mengkono peristiwane perang bi Rumaunah. Pakana mongko ana sapa Jabbar iku yakulu ngucap sapa Jabbar mimma da'ani ilal islami anto antu rajulan minhum safa sami'tu hu yakulu fuztu wallahi qala fakultu fi nafsi wallahi ma faza alaisa qataltuhu kata salat ba'da dzalika an qaulihi faqalu asyhadah fakultu fazal amrullahi almakun hahuna wallahu a'lam wa Amir bin Fahirah radhiyallahu anhu mimma iku setengah saking peristiwa niki sinten wau Jabbar kalih sinten wau Amir mimma iku setengah saking peristiwa da akan narik apa mani ing ingsun narik ilal islami maring Islam iku ani sak temene ingsun iku to'antu tau nyuduk sapa ingsun rajulan ing wong lanang minhum saking tentara Islam sing marai aku mlebu Islam nalika semono aku isih kafir melok perang aku nyuduk wong Islam tak tombak jleb kenek lha kok fasam itu mongko krungu sapa ingsun kuwi ngrajul tak rungu yakulu kalih ngucap sapa rajul ngucap fuztu wallahi fuztu bejo wallahi demi Allah bejo aku iki kecaton malah muni ngono lho menarik jelas-jelas kecaton satu ditombak niku lara lho malah muni fuztu niku iku piye fakultu mongko ngucap sapa ingsun fi nafsi ing dalem ati ingsun dhewe wallahi ma faza dengerin wali ane wallahi demi Allah ma faza ora bejo sapa wong sing tak suduk mlaku alaisa qotal tu ana ta ora ana iku qotal tu wis mateni sapa ingsun duing rajin bukankah saya sudah menusuknya sudah membunuhnya kok dia mengatakan wallahi fustu. Akhirnya aku takok-takok. Jadi semangatnya semangat apa tau? Karuan dibiacok, karuan dijotos, karuan disuduk tumbak kok malah dumuni wallahi fustu. Hatta sa'alku sehingga takon sapa ingsun. Ba'da dzalika sa'use mengkono-mengkono napa? Peristiwa angkau lihi saking ucapane rajul aku akhirnya terus takok-takok penasaran aku takok wong enggak sakjane wong-wong kok dumuni wallahi fustu kuwi sakjane fustu kuwi apa to bejone iki bejo apa faqalu mongko padha jawab sapa wong-wong sing sak takoki asyhadata merkoleh faza ya fuzni maknane mendapatkan keuntungan besar niku fauzan azimah fauz niku mendapatkan sesuatu yang besar apa tuh sesuatu yang besar itu asyhadah rupane merkoleh mati syahid mulane ya rabbi warzuqna syahadah ya rabbi warzuqna syahadah ya Allah kula panjenengan paringi mati syahid niku sampai menjadi cita-cita seperti itu ngoten. Fakultu mongko ngucap sapa ingsun oh lek ngono ya bener faza berarti masale wallahi ma faza saiki oh ya bener lek ngono faza faza bejo tenan sapa rajul la amrullahi yekti utawi urip ingsun iku dadi tebusan sumpah ingsun marang Allah berarti maknane dawa la amrullahi qasamun yektine utawi umurku ing sapa pengertian ingsun tentang Allah iku dadi sumpah ingsun. Tapi iki sing napa? Sing disuduk senes anu, senes sinten wau? Pak liye sahabat ana senes niki sahabat sanes male. Wal mat'unu utawi sahabat sing disuduk sing muni fustu wallahi iki hauna ing dalem kene peristiwa. Wallahu alam. Wallahu alam niku mboten ngerti persis e. Iku wa utawi mat'un wong sing disuduk iku Amir bin Fahirah niku mati syahid ngene peristiwa napa? Peristiwa Biru Maunah. Peristiwa perang Biru Maunah. Niki nuwun sewu jenengan marai diceritakno nggih peristiwane pun berabad-abad yang lalu. Saman niku mboten iso mbayangno. Sakniki pun mboten usah ado-ado. Saniki orang yang merasa bahwa ini penting. Ini sangat-sangat penting. Mamane ngoten. Senajan bagi wong liya niku mboten penting, tapi bagi sampean ini sangat-sangat penting. Maka untuk mendapatkan itu sampean sangat bangga. Ngoten. Mulane wong tuwa-tuwa niku kudu rada paham hal niki. Bocah nom-nom niku sing dipentingno bocah nom-nom. Karo sing dipentingno wong tuwa-tuwa niku mboten sami. Maka semakin sampean paedo dia semakin bangga. Napa iku sepeda motor diprotoli kaya ngono. Jare wong tuwa. Tapi bagi sing bocah nom, lho, ini gimana kebanggaan? Ngelek sisa numpak sepeda motor protolan tanpa spion, tanpa rating, tanpa birko. Bengi-bengi lampu dipateni. Lah iku jenenge wong kendel tenan, Mbok. Lho ngono sampean iku kuno lho, ngoten. Itu keyakinan. Artinya meyakini bahwa itu jadi kebanggaan. Kalau itu jadi kebanggaan, maka dia melakukan pun mantep. Dipaido orang urus. Ya bene sing maido ben maido. Aku seneng arep apa. Wong sing yakin teng akhirat, yakin teng swarga, yakin teng neraka. Yakin penghormatane Allah. Niku ora urus. Mbok bunga-bunga ora masalah. Bujunya cerit ben itu ini salah satu bentuk malah ngoten salah satu bentuk cobaan saya mau amal tapi bujuku rewel yo iki kemuliaan yang mengharap ngamal lek dikei cobaan koyo malah ngoten niku niku zaman lokne mboten zaman penggak brosot pancen wis kebelet dia yakin betul itu apa yang diyakini itu menjadi kekuatan sing mboten kena dipadamkan. Yakin nanti bangsaku akan merdeka dari Bung Karno. Maka apapun pengorbanan untuk kemerdekaan bangsaku kecil. Terima ning digul kecil. Kok terima dihukum ning penjara suka miskin kecil. Dan saat ini apa yang akan kamu perjuangkan? Ya itu nanti yang akan kamu anggap Tuhan. Itu nanti yang akan kamu persembahi. Nanti akan kamu persembahi. Dan bagi sahabat itu kebanggaan. Bangga. Wong niku lek yakin apa yang dilakukan untuk keyakinannya itu mesti menjadi kebanggaan. Ngoten. Yo senajan penungkulan ragate enteaka. Tapi lek sampean yakin lan bangga. Niku nguliahno anak niku lek enek tamu mesti sampean cerita-ceritakno. Alhamdulillah anak kula sing bajeng sampun kuliah sampun semester 7 niki badhe KKN sing nomor 2 pun semester 3 iki sing nomor 3 niki jadi niki tamat SMA niki badhe daftaran ning kali iki sajake le bangga to lho nggih lho niku mekono padahal jelas ora gatek akeh tapi sajake le bangga yakin betul bahwa apa yang dilakukan itu membawa hasil, maka seluruh kaitan yang berkaitan kali keyakinan ini ku, niku jadi seperti madu menyenangkan. iso ngrogo dhuwit metu kok sak nyangoni putune niku lega mboten. Padahal jane bagi wong liya ala dhuwit sak mono. Ora soal dhuwit sak monone, tapi dia merasa sudah berkorban untuk keyakinannya itu. Nah, ini luar biasa. Indah sekali. Nah, tapi bagi sing ora yakin, diomong ngono ya pada terus diomongi tok. Terus dia tadi diomong ngono itu salah, omong apa? Mulane mboten perlu sakjane. Napa? Tiang sing membawa kebenaran, menawarkan kebenaran, dakwah membawa kebenaran. Kalau memang benar-benar sampean yakin bahwa sampean itu benar dan apa yang sampean bawa itu benar, orang lain enggak percaya, orang perlu jengkel. Betul perlu jengkel lah apa sampean jengkel? Yang pancen orang yakin kok. Tapi karep kula niku lah mboten ngoten lha iki lho, iku lak karep sampean. Lah sampean niku puase pas apa? Nek pancen ora gelem yo wis to. Nek diundang teko ya digawani berkat. Nek ora teko piye meneh? Wong ora teko. Ati ini mboten nggih mumpung, mboten masalah, lan mboten perlu tersinggung. Sampean wis azan, tapi ora nek sing gelem budal jamaah, enggak perlu tersinggung. Mboten tapi ya nuwun sewu lho niki, iki beda lho mengke. Jadi niki sok-sok enten jebakan malih. Sampean azan ora nek sing jamaah. Terus ngerasa apik. Ngerasa apik ya ora mergo keyakinan. Tapi ngerasa api krono kanggo krono mantul saking ngerasa geding sing berlebihan. Niku wis saged. Halah, wong sak desa wis ora enak sing mlebu neraka, ora enak sing mlebu swarga, iku aku tok sing ning swarga. Oh, aku meluwelet ngoten. Bukan karena keyakinan, nek wong keyakinan, wong niku wis sibuk dengan nikmatnya sendiri, sebenarnya dia tidak tersinggung ketika ada orang lain tidak mau ikut-ikut. Nek kowe sampean teng warung pesen sate mangan enak. Wong liya ora mangan sate riteh, sampean apa tersinggung? Lek panjen sampean mangan sate tenan. Sampean rasakno tenan satene. Jane wong liya terus pesene ora sate tapi pesen rawon. Sampean tersinggung? Wong kok panganane rawon. Lah sing rawon iso wong kok panganane sate kuwi ya iso kandha terusan. Tapi lek bener-bener sampean menikmati rawon, sampean bener-bener menikmati sate sampean. Sampean kan tidak merasa bahwa sate lebih baik daripada rawon. Enggak perlu. Karena apa? Enggak usah dilem pun. Enggak usah merasa lebih pun, sate itu bisa enak. Bagi wong sing demen sate, tapi enggak perlu kok terus. Apa rawon yo semene ngono. Lah apa-apa lek kowe muni apa rawon. Malah akhir satemu dadi gak enak untuk dilokno wong genten. Apa sate ngono. Wong niku lek pancen yakin tenan mboten perlu kok ngelokne wong liya mboten. Wong iman itu tidak semakin nikmat, tidak semakin manis kalau orang beriman itu lalu ngelokne wong liya. Wong la ikraha fiddin. Tidak ada paksaan dalam agama, qad tabayyana rusdu minal ghayyi. Sudah menjadi nyata antara petunjuk dan kesesatan. Ya kalau sudah begitu, ya mesti beda toh antara wong makan sate karo wong sing ngombe racun. Dalan apa sampean kok bingung-bingung. Wis sing penting sak mampu-mampu, wis dicegah aja dipangan ya wis to. Tapi wong nekat wae, ya piye wong jenenge wong nekat. Tapi sampean enggak perlu tersinggung. Nah, kecuali kalau dia sudah sampai memegang tangan sampean, aja kok pangan sate ini, lah itu baru. Baru sampean boleh berontak. Aja salat kowe lah baru sampean boleh melawan. Tapi nek sekedar kono gak melu salat, sampean dibuarno ijek oleh salat, ya ora perlu tok sampean ngamuk-ngamuk. Ngoten lho. Batasnya sampai di situ. Jadi yang dituntut sebenarnya menuntut hak kebebasan untuk mengekspresikan agama. Itulah yang diperjuangkan. Tapi bukan soal perbedaannya. Ngoten lho. Nek soal perbedaan agama jeneng agama mesti beda to. Mboten saged sami. Wong mangane beda kok enek sing pecel, enek sing rawon, enek sing soto. Justru ketika salah satu memaksakan kehendak, harus rawon kamu. Kamu jangan makan pecel. Nah itu bagi yang makan pecel oleh berontak. Bukan soal bela pecel ya, tak jadi. Yang dibela itu hak kebebasan untuk memilih, itu yang dibela. Tapi zaman buka malah sejarah Rasulullah, nalika perang sedaya motivasinya bukan soal agama, bukan soal salah bener agama, itu enggak. Soalnya kan Nabi pun yakin agama ini bener. Nah, tapi mengapa kok terjadi perang? Perang itu tidak membela agama, tapi membela kebebasan orang untuk melaksanakan agama. Sebisa mantingali kata wasiat Kanjeng Nabi, wasiat ajeng perang. Pendito-pendito jadi paten. Mereka sedang menyembah Tuhannya. Gereja-gereja jangan dirusak. Itu tempat suci bagi mereka. Sampai wit-witan pun jangan diketoki. Itu ada manfaatnya untuk kehidupan. Dulu kok kadise sok. Lha kok terus nomor 1 enek wong diprovokatori. Didu kon ngrusak. Gereja kon ngrusak. Iku ku dasare nganggo apa? Lagi lagi. Jelas jenenge ngrusak niku mesti khosiri. Yo jenenge wong ngrusak. Kuwi sedaya niki saged dipahami. Kuwi kula panjenengan sedaya saketo nampi keyakinan ingkang legi, ingkang manis kados ingkang dialami para sahabat kala wau. Monggo kita tutupkan dening sesarengan Al-Fatihah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa sallim radhiyallahu tabaraka wa sahabat Rasulullah ajmain. Amin. Rabbana atina fiddunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin. Alhamdulillah rabbil alamin. Al-Fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.